Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Wabarakallahu fikum. Insyaallah sore hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pembahasan kita masih berkaitan dengan ad-du'a'u wal-qadar. Kaitan antara doa dan takdir. Telah kita jelaskan dalam masalah ini ada beberapa kelompok yang menyimpang. Di antaranya yang pertama berpendapat bahwasannya sesuatu yang dimohon, sesuatu yang diminta, apabila telah ditakdirkan, mau gak mau pasti terjadi. Apakah hamba itu berdoa ataukah tidak berdoa? Begitu juga, sesuatu yang dimohon atau diminta, kalau tidak ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan terjadi. Apakah hamba itu memintanya ataukah tidak memintanya? Yang intinya, kelompok ini menyatakan bahwasannya doa itu tidak ada faedahnya. Dikatakan apa yang Allah takdirkan, berdoa ataupun tidak berdoa, pasti akan terjadi. Sehingga, enggak ada faedah dari doa. Sehingga, kelompok ini akhirnya, dia meninggalkan doa. Tidak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan alasan tadi. Doa enggak ada faedahnya. Dikatakan apa yang Allah takdirkan pasti akan terwujud, berdoa ataupun tidak berdoa. Nah, dan telah kita bantah syubhat atau pendapat yang kita sebutkan tadi. Nah, dengan kita gambarkan ketika seseorang dalam keadaan lapar, apakah makan atau minum ada faedahnya ataukah tidak? Ya. Kalau seandainya mereka mengatakan bahwasannya makan dan minum itu enggak ada faedahnya, ketika dalam keadaan lapar, maka kita katakan, kalau begitu, kalau kamu dalam keadaan lapar, gak usah makan, gak usah minum, biarkan terus dalam keadaan lapar. Tentunya mereka tidak mau melakukan hal itu. Nah, ketika dia lapar, dia akan makan dan minum. Dikatakan, dengan makan dan minum merupakan sebab dia kenyang. Sebab hilang rasa laparnya. Ya, sehingga sekali lagi ucapan mereka itu bertentangan. Nah, saya bertentangan di sisi lain mereka mengatakan doa tidak ada faedahnya. Tapi dalam hal makan dan minum kita sebutkan tadi, ya, kalau kita bantah, kalau seandainya Allah menakdirkan engkau kenyang, engkau akan kenyang. Engkau makan ataupun engkau tidak makan. Nah, tentu mereka akan menolak pendapat ini. Ketika lapar ya mereka makan atau minum. Yes. Sehingga sekali lagi, sebenarnya ucapan mereka itu bertolak belakang. Nah, begitupun kita katakan kepada mereka yang berpendapat dengan pendapat tadi, doa enggak ada faedahnya. Berarti kalau engkau ingin punya anak, nah, menikah pun enggak ada faedahnya. Kenapa dikatakan menikah ini merupakan sebab seseorang memiliki keturunan? Adapun mereka dengan mengatakan doa enggak ada faedahnya dikarenakan apa yang Allah takdirkan akan terjadi berdoa ataupun tidak berdoa, maka ini pun kita katakan kepadanya. Ya. Kalau engkau ingin punya anak, enggak usah menikah. Nah, dikatakan menikah ataupun tidak menikah, kalau Allah takdirkan kau punya anak, engkau akan punya anak. Sehingga sekali lagi saling bertolak belakang. Ya. Antara pemikiran mereka dengan kenyataan yang mereka alami dalam sehari-hari. Apa yang mereka lakukan bertolak belakang dengan pernyataan-pernyataan mereka. Buktinya mereka ingin punya anak, mereka menikah. Padahal mereka berpemahaman dengan pemahaman yang kita sebutkan tadi. Doa enggak ada faedahnya. Kenapa? Dikarenakan apa yang Allah takdirkan akan terwujud. Berdoa ataupun tidak berdoa. Kalau mereka jujur dalam pemahaman ini, niscaya mereka pun akan mengatakan, ya, menikah enggak ada faedahnya. Kalau ingin punya keturunan, dikarenakan menikah ataupun tidak menikah, kalau Allah takdirkan dia punya keturunan, punya anak, akan punya anak. Ya. Sebenarnya, sekali lagi, pernyataan mereka itu membantah apa yang mereka lakukan dalam sehari-harinya. Ya, kata Ibn Qayyim, nah, mutanakidun. Pendapat mereka saring bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang mengatakan bahwa doa itu tidak ada faedahnya. Dengan alasan apa yang Allah takdirkan, nah, itu akan terjadi. Berdoa ataupun tidak berdoa. Dan apa yang Allah tidak takdirkan, tidak akan terjadi. Baik hamba itu meminta kepada Allah ataukah tidak meminta. Ya. Sehingga kelompok yang seperti ini, akhirnya meninggalkan doa. Dengan alasan tadi, doa enggak ada faedahnya. Nah, tentu jatuh kepada kesesatan. Dikarenakan telah kita jelaskan bahwasanya doa salah satu di antara bentuk ibadah yang disyariatkan bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Ya. Sehingga sekali lagi, jangan sampai kita menyandarkan diri kita kepada takdir tanpa menempuh sebab-sebab. Ya. Seperti halnya seseorang ingin punya anak, Dia hanya pasrah kepada takdir tanpa menempuh sebab-sebabnya. Gak mau menikah, pin punya anak gak mau menikah. Nah, makanya sebab-sebab ini tertelah dalam syariat. Nah, agar seorang ingin pintar, ingin cerdas, ingin berilmu, ya, dengan alasan jiman takdir saja, kalau takdirkan saya menjadi orang yang berilmu, saya akan jadi orang yang berilmu. Tapi dia tidak mau menempuh sebabnya. Tidak mau mempelajari ilmu. Ya. Yang seperti ini tercela dalam syariat. Nah. Begitu juga ketika seorang misalkan dalam keadaan lapar. Dalam keadaan haus. Dia membiarkan dirinya tidak mau makan, tidak mau minum. Ya. Dengan alasan jemaah takdir, kalau takdirkan saya kenyang, saya akan kenyang. Walaupun tidak makan, tidak minum, tidak menempuh sebab-sebabnya. Makanya semacam ini tercela dalam syariat. Nah. Masuk pada kelompok yang kedua. Watakayasa ba'duhum wa qala al-istighalu bid-du'a min babi ta'abudil mahd. Sebagian mereka berlagak sok pintar dengan mengatakan al-istighalu bid-du'a, menyibukkan diri dengan berdoa itu termasuk di antara bab ibadah semata. Nah, yusibullahu alaihi ad-da'iyah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepada orang yang berdoa. Min ghairi an yakuna lahu ta'sirun fil matlubi biwajhin ma. Tanpa memberikan pengaruh terhadap apa yang dimintanya dari sisi apapun. Ini kelompok yang kedua. Ya, ini yang belagak, sok pintar. Yang mengatakan bahwasanya orang yang berdoa itu hanya ibadah saja. Ibadah semata. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepadanya. Tapi doa tersebut tidak memiliki pengaruh sedikit pun terhadap apa yang diminta dan dimohonnya. Nah. Dari sisi dia mengatakan doa itu adalah ibadah, benar. Dikatakan doa merupakan ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa itu adalah ibadah. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan kepada kalian. Perkara yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala merupakan ibadah. Dan juga Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan doa. Hasungan untuk berdoa. Tidaklah menyebutkan keutamaan-keutamaannya dan hasungannya melainkan merupakan itu merupakan ibadah. Nah, sehingga ketika mereka mengatakan doa itu hanya ibadah semata saja. Allah memberikan pahala kepada orang yang berdoa. Ini benar. Tapi ketika ada tambahan, ya, doa itu tidak memiliki pengaruh terhadap apa yang dimohon dan dimintanya sedikit pun, nah ini suatu kesalahan. Ya, suatu kesalahan. Tapi kalau mereka mengatakan doa itu adalah ibadah semata, orang yang berdoa diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi doa tidak memberikan pengaruh terhadap apa yang diminta dimohonnya, ini kesalahan. Wala farqa inda hadal mutakayyis baina du'ai wal imsaki anhu bil qalbi wal lisan fi ta'sir fi husulil maqbub. Tidak ada perbedaan menurut orang yang belagak sok pintar ini antara berdoa dan tidak berdoa. Dengan lisan, dengan hati dan lisannya dalam memberikan pengaruh terhadap apa yang dimintanya. Saya kata mereka sama saja. Dalam efek pengaruhnya. Berdoa ataupun tidak berdoa, tidak ada pengaruhnya. Doa hanyalah ibadah semata, tidak ada pengaruh terhadap apa yang dimintanya. Baik dia berdoa ataupun tidak berdoa. Sehingga menurut pendapat yang kedua ini, nah, orang yang berdoa ataupun yang tidak berdoa, ya, tidak memberikan pengaruh terhadap apa yang dimintanya. Jelas ini suatu kesalahan. Wartibatu du'a indahum bihi kartibatis sukuti wala farqah. Hubungan berdoa menurut mereka seperti hubungan orang yang tidak berdoa. Tidak ada perbedaan menurut mereka. Tidak ada perbedaan antara orang yang berdoa dengan orang yang tidak berdoa. Sama-sama tidak memberikan pengaruh terhadap dikabulkannya apa yang dimintanya. Akan tetapi orang yang berdoa hanya melakukan ibadah semata, diberikan pahala. Adapun masalah pengaruh ataupun tidak berpengaruh, ini sama saja antara orang yang berdoa dan orang yang tidak berdoa. Sama-sama tidak memberikan pengaruh terhadap apa yang dimintanya. Nah, kelompok yang kedua pun sama. Kelompok yang menyimpang dari akidah yang benar tentang masalah doa. Nah, dikarenakan telah kita jelaskan bahwasannya doa ini merupakan sebab untuk mendapatkan apa yang dimintanya. Sehingga doa itu di sisi lain merupakan ibadah, dan juga di sisi lain merupakan sebab untuk mendapatkan apa yang dimintanya. Nah, ya. Jangan sampai seperti mereka mengambil satu sisi tapi meninggalkan sisi yang lain. Di sisi lain menyatakan doa itu ibadah, tapi di sisi lain menyatakan doa itu tidak ada pengaruh terhadap apa yang dimintanya. Ya, kelompok yang kedua ini benar dari satu sisi dan salah dari sisi yang lain. Ya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan doa itu adalah ibadah, dan juga doa itu merupakan sebab, nah, mendapatkan apa yang dimohonnya. Nah, wa qala ta'ifatun ukhra aqyasu min ha'ula. Berkata kelompok yang lain, kelompok yang ketiga, aqyasu min ha'ula, yang lebih pintar dari kelompok-kelompok yang sebelumnya. Nah, balid du'a alamatun mujarradatun nasabahu Allah subhanahu amaratan ala qada'il hajah. Akan tapi doa ini merupakan alamat, merupakan tanda. Nah, yang semata-mata Allah pancangkan sebagai tanda saja terhadap dipenuhinya kebutuhan. Nah, di kelompok yang ketiga beranggapan doa itu bukan sebab tapi alamat, tanda, hanya semata-mata tanda, ya, yang menunjukkan dipenuhinya kebutuhan. Famata wuffiqal 'abdu lid-du'a kana dzalika 'alamatan lahu wa amaratan 'ala anna hajatahu qad qudiyat. Maka kapan saja seorang hamba diberikan taufik untuk berdoa, nah, maka itu merupakan alamat, merupakan ciri tanda bahwasanya kebutuhannya telah dipenuhi. Nah, ini pendapat yang ketiga, yang menyatakan doa itu hanya sebagai tanda atau alamat, nah, dipenuhinya kebutuhan. Intinya, kelompok yang ketiga pun ingin menyatakan bahwasanya doa itu enggak ada faedahnya dalam mendapatkan apa yang dimohon dan diminta. Akan tetapi apa yang dimohon, apa yang diminta, ini terwujud dengan takdir. Kelompok yang ketiga ini lebih dekat kepada kebenaran daripada dua kelompok sebelumnya. Akan tetapi masih ada sisi kebatilan pada kelompok yang ketiga ini. Nah, kenapa dikatakan doa bukan alamat, bukan ciri atau tanda mendapatkan apa yang diinginkan? Akan tetapi doa ini merupakan sebab, bukan alamat, tapi sebab. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya untuk kalian. Dan juga Allah mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Perhatikan di sini. Allah mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyambungkan atau mengikat dikabulkannya permohonan dengan berdoa, sehingga menunjukkan bahwasanya doa merupakan sebab, sebab dikabulkan apa yang dimohonkan, doa sebab mendapatkan apa yang diinginkan, bukan sekedar alamat atau ciri tanda saja. Nah, kemudian mereka mengatakan wa hadha kama idza ra'ayna ghayman aswada baridan fi zamani syita. Dan ini sebagaimana apabila kita melihat ada awan yang hitam, ya, yang dingin pada musim dingin. Fa inna dhalika dalilun, sesungguhnya hal itu, awan yang hitam, yang dingin, nah, ini merupakan dalil, tanda, wa alamatun, dan ciri, ala annahu yumtir. Yeah. Ciri dan tanda, bahwasanya akan turun hujan. Nah, ini menurut mereka, bahwasanya doa ini sebagai alamat, sebagai tanda. Yeah. Dipenuhinya kebutuhan, bukan sebagai sebab. Beralasan sebagaimana kita melihat awan, ya, yang hitam, nah, yang dingin pada musim dingin. Ini sebagai tanda alamat akan turunnya hujan. Maka begitu juga doa. Doa itu, sekali lagi kata mereka, nah, bukan sebab. Ya, dikabulkannya permohonan, tapi doa merupakan alamat, tanda dipenuhinya kebutuhan. Nah, maka kita katakan, permisalan yang semacam ini, permisalan yang tidak benar. Ya, permisalan yang batil. Nah, memberikan permisalan antara doa dengan awan hitam. Ya. Awan hitam ini merupakan tanda alamat turunnya hujan. Maka doa pun merupakan alamat tanda dipenuhinya kebutuhan. Permisalan semacam ini sekali lagi permisalan yang tidak benar. Ya. Kenapa dikatakan awan, walaupun tadi sudah hitam, ya, walaupun awan tersebut rasanya dingin, kadang-kadang tidak terjadi hujan. Nah, kadang-kadang tidak terjadi hujan. Ya. Kelihatan awannya sudah hitam nih, sudah gelap. Nah, tapi kadang-kadang tidak terjadi hujan di tempat tersebut. Nah, sehingga pendapat yang kuat, sekali lagi, doa itu bukan alamat, bukan tanda dipenuhinya kebutuhan, tapi doa merupakan sebab, ya, sebab mendapatkan apa yang dimohon dan diinginkan. Nah, bahkan di antara sebab yang sangat kuat, sebab yang sangat besar dipenuhinya kebutuhan seorang, yaitu dengan berdoa. Baik, kita lanjutkan. Qalu wa hakada hukmu ta'at masawat. Mereka mengatakan begitu juga hukum ketaatan yang memperoleh pahala. Wal kufru wal ma'asi ma'al iqab. Hukum kekafiran dan kemaksiatan yang memperoleh siksaan hukuman. Hiya amaratun mahdhatun liwuqu'i sawab wal iqab la annaha asbabun lahu. Ketaatan hanyalah sebagai tanda alamat untuk mendapatkan pahala. Dan iqab, siksaan, ini sebagai alamat dan tanda atau kemaksiatan hanya sebagai tanda dan alamat mendapatkan siksaan. Nah, ini menurut mereka. La annaha asbabun lahu. Bukan merupakan sebab. Ucapan mereka tentang kemaksiatan dan ketaatan yang mengatakan bahwasannya ketaatan ini merupakan alamat semata, tidak lebih dari sekedar alamat, tidak lebih dari sekedar tanda mendapatkan pahala, begitu juga kemaksiatan. Ini sebagai alamat atau tanda saja mendapatkan siksaan, bukan merupakan sebab-sebab mendapatkan pahala dan juga bukan merupakan sebab mendapatkan siksaan. Ini suatu kesalahan. Akan tetapi, nah, ketaatan-ketaatan dan juga kemaksiatan ini merupakan sebab-sebab. Ketaatan sebab mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kemaksiatan sebab mendapatkan siksa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar alamat saja. Bukan sekedar tanda saja. Nah, wa hakada indahum, begitu juga menurut mereka, al-kasru mal-inkisar, pecah dengan terpecahkan. Wal-harku mal-ihraq, terbakar dengan dibakar. Wal-izhaq mal-qatal, meninggal dengan terbunuh. Laisa syai'un min dalika sababan al-battah. Nah, tidak ada sedikit pun sama sekali dari hal itu yang merupakan sebab. Nah, walabtiba'u tabainahu wa baina ma yatarattabu 'alaih. Dan tidak ada hubungan antara peristiwa tersebut dan peristiwa yang setelahnya. Illa mujarradul iqtiranil adi, hanya sekedar al-iqtiran al-adi, hanya sekedar biasa-biasa saja. La ta'asirat sababi, bukan sebab akibat. Ini menurut mereka. Nah, seperti misalkan gelas itu pecah. Nah, ketika ada orang memecahkannya, kata mereka dipecahkan itu bukan sebab pecahnya gelas. Nah, atau ada rumah yang terbakar dan ada yang membakarnya. Mereka mengatakan terbakarnya rumah bukan sebab dibakar. Gak ada kaitan sebab akibat sama sekali. Nah, tentu ini pernyataan yang salah. Sebenarnya dijelaskan tadi, ketika ada rumah terbakar dikarenakan ada orang membakar, maka terbakarnya rumah tersebut dikarenakan ada sebab, yaitu ada orang yang membakarnya. Nah, yang jelas mereka ingin menyatakan bahwasannya doa ini bukan merupakan sebab dikabulkan apa yang dimintanya. Akan tetapi doa ini merupakan alamat saja. Alamat dipenuhi kebutuhan. Nah, jelas sekali lagi ini merupakan perkara yang salah. Wa khalafu bidzalika al-hissa wal aqla wasyar'a wal fitrata wa sa'ira tawaifil uqala bal adhaku 'alaihim uqala. Mereka dengan pernyataan ini menyelisihi indrawi, menyelisihi akal, menyelisihi syariat, fitrah, dan semua kelompok orang-orang yang berakal. Bahkan mereka, orang-orang yang berakal, menertawakan kepada orang-orang yang berpemahaman seperti tadi. Nah, orang-orang yang berakal, kita sebutkan tadi, menyisihi pendapat-pendapat mereka ini. Dikarenakan pendapat mereka ini bertentangan dengan indrawi dan juga dengan akal. Nah, ketika mereka mengatakan pecahnya gelas ini ya, bukan dikarenakan sebab ada yang memecahkan, tapi pecahnya ini sebagai alamat ya. Begitupun ketika seorang merasakan sakit, pusing misalkan, panas, nah, dikarenakan sakit, kata mereka sakit ini sebagai alamat tanda saja, tanda yang menyebabkan tanda panas, tanda sakit tubuhnya, bukan merupakan sebab. Nah, pada secara akal, seseorang panas suhu tubuhnya, misalkan panas dingin, nah, merasa badannya sakit, pegel, dikarenakan sakit itu merupakan sebab, dia panas, dingin, dan lain sebagainya. Begitupun dia sebutkan tadi, ada orang membakar rumah, sehingga rumah itu terbakar, maka terbakarnya rumah itu, ada sebabnya, yaitu orang yang membakar tadi. Nah, sementara mereka mengatakan ini bukan sebab, tapi hanya alamat saja. Sehingga sekali lagi, mereka itu kelompok yang berlebih-lebihan dalam menetapkan takdir. Dan mereka menafikan sebab-sebab. Nah, padahal yang benar, tidak bertolak belakang antara mengambil sebab-sebab dengan menetapkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kelompok yang benar dalam masalah ini, bahwasannya doa merupakan sebab. Sebab dikabulkan apa yang diminta dan dimohonnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga doa memiliki faedah yang sangat besar. Di samping doa itu merupakan ibadah yang agung, doa pun memiliki faedah yang sangat besar. Dikabulkannya apa yang diminta dan dimohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Al-afu minkum, dikarenakan listriknya baru nyala. Tapi mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang telah kita sampaikan tadi. Yang jelas, masih menyebutkan tentang kaitan doa dan takdir. Kesimpulannya, dari penjelasan yang kita sampaikan tadi, ada beberapa kelompok yang menyimpang dalam masalah ini. Yang pertama, mengatakan bahwasanya doa itu enggak ada faedahnya. Apa yang dimohon, apa yang diinginkan, kalau itu sudah ditakdirkan, pasti terwujud. Berdoa ataupun tidak berdoa. Dan kalau yang dimohon, diminta tadi, tidak ditakdirkan, maka tidak akan terjadi. Sama saja, meminta kepada Allah, ataukah tidak meminta kepada Allah. Yang intinya menurut mereka itu, doa tidak ada faedahnya. Sehingga mereka meninggalkan doa. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua mengatakan berdoa ini hanya semata-mata ibadah. Orang yang berdoa akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kata mereka, doa tidak memberikan pengaruh sedikit pun terhadap apa yang dimintanya. Nah, kelompok yang kedua ini benar dari satu sisi, tapi salah dari sisi yang lain. Ketika mengatakan doa itu adalah ibadah, benar, doa itu merupakan ibadah. Tapi ketika menyatakan doa tidak ada pengaruh terhadap apa yang dimintanya, maka ini merupakan suatu kesalahan. Dikatakan doa memberikan pengaruh ya, terhadap apa yang dimintanya, merupakan sebab dikabulkan apa yang dimintanya. Nah, dan kelompok yang ketiga mengatakan doa ini hanya semata-mata alamat saja, tanda saja. Ya, tanda dipenuhi kebutuhan, bukan merupakan sebab. Nah, ya, ini pun kelompok yang menyimpang. Ketika mereka mengatakan ketaatan ini alamat seseorang mendapatkan pahala. Kekafiran, kemaksiatan ini alamat seseorang mendapatkan siksaan. Ya. Maka dibantah bahwasannya, nah, ketaatan ini sebab seseorang mendapatkan pahala. Kekafiran, kemaksiatan pun merupakan sebab seseorang mendapatkan hukuman, bukan sekedar alamat. Begitupun doa merupakan sebab dikabulkan. Ya. Apa yang diminta, apa yang dimohon, bukan sekedar alamat saja. Nah, ya ini bantahan kepada mereka. Dan pendapat mereka yang disebutkan tadi, ya, menyisihi indrawi, menyisihi akal, menyisihi syariat, bahkan menyisihi fitrah. Dan juga menyisihi orang yang menggunakan akal mereka. Bahkan orang-orang yang benar-benar berakal akan mentertawakan pendapat-pendapat mereka itu. Ya. Dikarenakan sekali lagi, pendapat mereka saling bertolak belakang. Ya. Dan juga mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan takdir dan menafikan sebab-sebab. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menetapkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menetapkan sebab-sebab. Ya. Jangan sampai kita hanya bersandar kepada takdir saja, kemudian kita mengabaikan sebab-sebab. Nah, ketika sahabat menyebutkan kepada Nabi, kalau begitu kita bersandar kepada takdir. Nah, Nabi mengatakan tidak. I'malu fakullu muyassar lima khuliqalah. Beramallah. Dikatakan semua itu telah dimudahkan terhadap apa yang telah diciptakan untuknya. Nah, jangan sampai kita menyadarkan diri kita kepada takdir, kemudian meninggalkan sebab-sebab. Dengan alasan gimana takdir saja. Ya. Berdoa ataupun tidak berdoa, gimana takdir saja. Nah, beribadah ataupun tidak beribadah, gimana takdir saja, nantinya bagaimana. Tidak boleh seperti itu. Bahagia ataupun celaka, gimana takdir saja. Ya, kemudian dia meninggalkan amalan. Tidak seperti itu. Akan tetapi hendaklah kita beramal. Dikatakan semuanya telah dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nabtahi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.